بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فصل. أخرج ابن عساكر عن ابن عباس، berkata Imam Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Tarikhul Khulafa, dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas, annal Abbasa qala, bahwa Abbas berkata, sa'altullaha haulan ba'dama mata Umar an yuriyanihi fil manam, aku meminta kepada Allah satu tahun penuh, haul 12 bulan. Ba'dama mata Umar, setelah wafatnya Umar, aku meminta kepada Allah an yuriyanihi fil manam, meminta agar Allah memperlihatkan Umar kepadaku dalam tidurku. Fara'aituhu ba'da haulin, maka aku pun melihatnya dalam mimpi setelah 12 bulan. Wa huwa yaslutul 'araq an jabini, dalam keadaan beliau membersihkan keringatnya dari jidatnya. Faqultu, aku katakan kepadanya, bi abi anta wa ummi ya amiral mu'minin, dengan bapakku engkau dan ibuku sebagai tebusan. Ini barakallahu fikum, jangan diterjemahkan dengan sumpah. Demi bapak dan ibuku, salah itu. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Kalau itu sumpah dengan selain Allah, Nabi pasti akan menegur. Jangan. Sahabat sering, para sahabat berkata kepada nabinya, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Kalau diterjemahkan, demi bapakku, demi engkau dan demi ibuku, akan ditegur oleh Nabi. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak, siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka telah melakukan kesyirikan. Adapun di sini maknanya adalah, aku rela bapakku sebagai tebusan, engkau dan ibuku. Wahai amirul mukminin, ma sya'nuk, ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Bagaimana keadaanmu? Faqala, hadza awanun farigt, ini adalah waktu berakhirnya perhitungan hisabku. Wa in kada 'arsyu 'Umar la yahid laula anni laqitu ra'ufar rahima, sungguh aku akan binasa, arasku akan hancur kalau saja aku tidak bertemu dengan Rabb, dengan Allah yang ra'ufan rahima. Kalau saja, maknanya Allah tidak memiliki sifat ra'ufan rahima, pengasih dan penyayang. Maksudnya aku baru selesai dihitung. Dan sungguh kalau saja Allah tidak Rahman Rahim, tidak Rauf Rahim, aku sudah binasa. Baik. Riwayat ini barakallahu fikum munqati', terputus sanadnya. Dan yang kedua, ini adalah mimpi. Baik. Nanti akan dibahas setelah kita bacakan mimpi berikutnya. Tadi mimpinya Abbas dengan riwayat yang munqati'. Wa akhraja aydan an Zaid ibn Aslam anna Abdullah ibn Amr ibn al-As. Sekarang Abdullah ibn Amr ibn al-As menceritakan, ra'a Umar fil manam, beliau melihat Umar dalam mimpinya. Faqala kaifa sana'ta, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat sekarang ini? Qala, Umar menjawab, mata faraktukum, kapan aku meninggalkan kalian? Qala mundu 12 sana, 12 tahun yang lalu engkau wafat. Qala innaman falatal ana min al-hisab, sungguh baru lepas sekarang aku dari perhitungan hisabku. Baru selesai sekarang dari perhitungan hisabku. 12 tahun dengan tahun di bumi atau tahun di sini di dunia. Riwayatnya barakallahu fikum, isnaduhu fihi man lam a'rifhu, di sanadnya ada rawi yang aku tidak kenal, majhul. Dan yang kedua, ini juga mimpi. Mimpinya siapa? Amr ibn al-As. Yang ketiga, kata Imam Suyuti rahimahullah, dikeluarkan oleh Ibn Sa'ad dari Salim ibn Salim ibn Abdullah ibn Umar. Qala sami'tu rajulan minal ansar, aku mendengar seseorang dari kalangan ansar berkata, da'autu Allah an yuriyani Umar, aku berdoa kepada Allah agar aku bisa melihat Umar fil manam, dalam mimpiku. Pengen bertemu Umar dalam mimpinya. Fara'aituhu ba'da 10 sinin, maka aku melihatnya setelah 10 tahun. Aku melihatnya setelah 10 tahun. Wa huwa yamsahul 'araq fi jabinihi, dalam keadaan beliau mengusap keringatnya dari jidatnya. Faqultu, aku katakan, ya Amirul Mukminin, ma fa'alt? Wahai Amirul Mukminin, apa yang kau kerjakan? Ini apa yang terjadi padamu? Sedang apa kamu? Qala al-an farightu, sekarang baru selesai. Walaula rahmat Rabbi lahalak, kalau saja bukan karena rahmat dari Rabbku, niscaya aku akan binasa. Ikhwan fillah na'azakumullah. Tiga riwayat ini masing-masing memiliki kelemahan. Yang pertama munqati', terputus. Yang kedua ada rawi yang tidak dikenal. Yang ketiga di sanadnya ada al-waqidi. Al-waqidi ini adalah rawi yang dijuluki matruk, ditinggalkan riwayatnya. Sedangkan yang ketiga di sanadnya sudah disebutkan, ada waqidi yang dikatakan matruk. Tetapi dari tiga sahabat yang berbeda, atau dari orang-orang yang berbeda, yang satu hanya disebut dari kalangan ansar saja. Wallahu ta'ala a'lam. Wa in sahha, kalau memang sahih berita ini, berarti Amirul Mukminin Umar menceritakan bahwa beliau dihisab sampai sekian tahun. Dalam riwayat 10, dalam riwayat 12 tahun. Dan kemudian beliau berkata, sekarang baru selesai perhitungan hisabku. Itu Umar, Khalifatul Rashid, yang tentunya manusia terbaik setelah Rasulullah dan Abu Bakar. Manusia terbaik setelah Rasulullah dan setelah Abu Bakar adalah Umar. Tetapi toh dihisab sampai 12 tahun. Akhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana dengan mereka-mereka yang bukan sahabat, yang jauh di bawah sahabat? bagaimana mereka-mereka yang bukan ulama, bukan a'immah, bukan orang-orang salihin, bagaimana kalau itu adalah kamu dan saya yang jauh di bawah para sahabat, akan berapa lama dihisab? Ikhwan ibn a'azakumullah, in sahha, kalau sahih riwayat ini, maka ini menunjukkan keutamaan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, karena Umar menyatakan sekarang baru selesai. Kalau saja aku tidak bertemu dengan yang maha rahmat, yang maha pengasih, yang maha penyayang, aku sudah binasa. Artinya beliau mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam hisabnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Adapun kalau riwayatnya sudah disebutkan beberapa kelemahan, walaupun ada ucapan para ulama, idza rawaina anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam syaddadna, kami akan teliti betul. Syaddadna, kami akan menelitinya dengan betul-betul seteliti-telitinya, jangan sampai berdusta atas nama Rasul. Wa idza rawaina an ghairihi sahalna, kami akan ringankan. Mungkin saja benar, mungkin saja benar. Wallahu a'lam. Baik. Ini kalau riwayatnya. Tetapi tentang mimpinya bagaimana? Mimpi barakallahu fikum bermacam-macam jenisnya. Ada mimpi yang disebut dengan ahlam. Ahlam itu adghaf. Adghaf, ahlam itu adalah mimpi kosong, hanya kenangan-kenangan yang terbawa tidur. Kamu bermain berlebihan di siang hari, malamnya masih ketawa-ketawa, terngiang kembali. Kamu siang berantem sama si fulan, malam terbawa mimpi. Itu adghafun ahlam, enggak ada makna, enggak ada takwil, enggak ada. Tetapi ada mimpi yang sifatnya ru'ya yang shadiqah. Ru'ya as-shadiqah. Dan ini yang Allah berikan pada Nabi di awal-awal kenabian. Apa yang Allah berikan kepada nabinya di awal-awal kenabian? Ar-ru'ya as-shadiqah. Mimpi di malam hari, siang harinya terjadi persis seperti matahari, terang benderang. Artinya sudah tahu dalam mimpi apa yang akan terjadi, akan begini, akan begitu. Terjadi pula pada beberapa orang-orang saleh, sehingga dikatakan bahwa siapa yang mendapatkan mimpi yang demikian berarti dia memiliki 1/40 kenabian. Kenapa dikatakan 1/40? Karena ketika dihitung dari perjalanan kenabian, ru'ya shadiqah itu segitu, 1/40 atau 1/10. Baik. Bisa terjadi pada siapa yang Allah kehendaki. Ada lagi mimpi yang sifatnya basyir wa nadir. Basyir wa nadir. Dan tidak ada yang keempat, yaitu mimpi yang pasti. Tidak ada. Mimpi tidak bisa dijadikan dalil karena tidak pasti. Karena tidak pasti, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Al-manamat. Al-manamat, mimpi-mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Saya bertemu Nabi, kemudian Nabi berkata kepada saya, apakah itu riwayat hadis? Tidak bisa. Pertama, betulkah yang datang pada kamu benar-benar Nabi? Kamu sendiri tidak tahu Nabi kayak apa? Jangan-jangan syaitan. Saya Nabiullah, saya Rasulullah, saya katakan kamu begini, bahaya sekali. Maka tidak pasti. Sehingga paling tingginya kabar gembira, paling tingginya peringatan. tidak bisa dipastikan. Misalnya engkau bermimpi bertemu orang yang kamu kenal sedang disiksa di neraka. Itu namanya nadzir, hati-hati. Si fulan yang kamu kenal saja begitu keadaannya, bagaimana kamu? Satu. Kedua, bisa jadi dia atau bisa jadi engkau disuruh untuk memintakan ampun untuknya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fa'anhu. Peringatan, mengapa kamu tidak doakan dia? Orang yang kamu cintai tiba-tiba seperti itu. Atau sebaliknya, kamu melihat orang tuamu dalam keadaan di taman yang indah. Itu basyir, kabar gembira, mudah-mudahan benar. Apakah pasti benar? Tidak. Tidak pasti benar, mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan ya Allah orang tuaku seperti itu keadaannya. Terhibur kamu dengan melihat mimpi seperti itu. Itu kabar gembira. Jadi ada kabar peringatan, ada kabar gembira. Yang dua-duanya tidak bisa dipastikan. Baik. Berarti mimpi itu ada takwilnya? Ada. Kadang-kadang mimpi yang aneh dan ada takwilnya. Aku tiba-tiba melihat bulan purnama berjalan, tiba-tiba terpecah bulan tersebut. Ditafsirkan oleh para ulama, bulan itu sering ditafsirkan sebagai ibu. Berarti akan terjadi sesuatu pada ibumu. Atau matahari ditakwilkan sebagai bapak, karena dalam surat Yusuf alaihissalam, 11 bintang matahari dan rembulan bersujud kepada aku. Bintang-bintang yang 12 adalah anak-anaknya, mataharinya bapaknya, bulannya adalah ibunya. Demikian pula ada takwil-takwil lain. Rasulullah SAW ketika duduk-duduk dengan para sahabat suka bertanya, apa yang ada yang bermimpi di antara kalian tadi malam? Aku ya Rasulullah bermimpi begini-begini. Coba siapa yang bisa menakwilkan mimpinya? Berarti mimpi itu ada tafsirnya kadang-kadang. Kadang-kadang mimpi itu hanya abghas ahlam. Hanya kenangan ketika dia tidak tidur saja. Kenangan-kenangan di masa hidupnya yang terngiang kembali. Tapi kadang-kadang tafsirnya. Tetapi ketika ditafsirkan, kembali kita ingatkan, tidak pasti, belum tentu. Itu hanya kabar gembira atau hanya peringatan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kembali kepada kitab. Qala Imam Suyuti rahimahullah wa akhrajahu al-Hakim an Syaibi. Imam Hakim meriwayatkan dari Syaibi. Rasat Atikatu binti Zaidin Amr ibn Nufail Umar. Umarnya sebagai maf'ul dari rasat. Apa itu rasat? Dari kata risa. Rasa yarti risaan. Ucapan yang menceritakan tentang orang yang meninggal, kalau dia itu orangnya baik, orangnya begini. Atau dengan bahasa lainnya, menangisi orang yang wafat. Baik, atau mengenang orang yang telah wafat. Itu rasa. Syair, berbagai macam bentuk-bentuknya, diantaranya bentuknya rasa ini tadi. Rasat Atikah. Atikah menyebutkan syair. Atikah anaknya Zaid bin Amr bin Nufail. Rasatnya Risa Umar, menangisi Umar. Faqalat, dia berkata dalam syairnya, Ainun judiyun bi'abratin wa nahibu la tumli alal imam al-salibi faja'atni al-manunu بالفارس المعلم يوم الهياج والتأنيب عصمة الدين والمعين على الدهر وغيث الملهوف المكروب قل لأهل الضراء والبؤس موتوا إذ سقطنا المنون كأس شعوب. Mata yang dermawan berlinang air mata. Nahibu la tumli alal imam salibi. Keharapan, keinginan yang tidak akan bisa didapatkan, yakni atas kehilangan imam as-salibi, bukan imam yang disalib ya terjemahannya, tapi salib bermakna sul, kokoh, imam yang kokoh kuat. Karena Khalifah Umar adalah terkenal bagaimana kokohnya dan kuatnya, tegas. Faja'atnil manun, sungguh mengejutkan aku. Al-manun, al-manun itu kematian. Bil farisil muallami, ketika kematian membawa faris al-muallami. Faris itu penunggang kuda yang terlatih. Maksudnya penunggang kuda yang terlatih adalah orang yang tidak pernah salah kalau membunuh pasukan atau penunggang kuda dalam berperang yang muallam, yang terlatih, kalau memenggal atau membunuh tidak pernah salah dan tidak pernah keliru dan tidak pernah gagal. Tentunya ini ungkapan penyair, yang namanya kematian seperti itu, enggak akan salah, enggak akan keliru seperti Faris al-Muallami. Sungguh mengejutkan aku ketika kematian datang seperti Faris al-Muallami, yaumal hayyaji wat ta'nibi, di hari yang menggemparkan, hayyaj kegoncangan, wat ta'nib yang sungguh membuat orang semua jengkel. Ini hari terbunuhnya Umar, orang semua marah kepada pembunuhnya. Siapa? Naam. Siapa? Abu Lu'lu. Akhwani fillah a'azzakumullah. Disebutkan setelah itu harapan, setelah berkata kami terkejut, dikagetkan dengan kematian yang tiba-tiba datang, kematian yang membawa Faris al-Muallami yang tidak pernah salah dalam mematikan, di hari yang mengecewakan kami, di hari yang menyedihkan, di hari yang menggoncangkan, baru setelah itu menyebutkan harapannya, ismatuddini wal mu'ini ala dahri wa ghaisil malhufi wal makrubi, yang menjadi perlindungan terhadap agama, wal mu'in dan penolong ala dahr sepanjang masa, ini ketika hidupnya, wa ghaisil malhufil makrubi, dan yang memberi bantuan pada orang yang yalhab, yang meminta tolong, menjerit minta tolong, itu malhuf, orang yang diliputi kesusahan, wal makrub yang diliputi musibah. Qul li ahli ad-dharra'i wal bu'si mutu idzaqatna al-manun ka'sa syu'ubi, katakan pada semua ahli ad-dharra'i wal bu's, orang-orang yang memiliki kejelekan dan kerugian, matilah kalian. Idza saqatna al-manun ka'sa syu'ubi, jika kematian telah menuangkan kepada kami ka'sa syu'ubi. Ikhwan ibn na'azakumullah, ini pun riwayatnya dari Atikah binti Zaid, Amr ibn Nufail, munqati' riwayatnya, wallahu ta'ala a'lam. Ikhwan ibn na'azakumullah, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Umar mendapatkan kebaikan, karena mereka menyaksikan bahwa Umar ketika hidupnya sebagai pemimpin yang kokoh tegas, yang melindungi dan menjaga agama, yang membantu orang-orang yang lemah sepanjang masa, ini masa hidupnya, dan selalu menolong orang-orang yang kesusahan. Adapun kematian, semua kita akan mati. Dan ungkapan kematian itu sering dengan bahasa ja'al manun, atau orang yang merengguk ka'sas su'ubi, merengguk tuangan kematian. Itu ungkapan-ungkapan menunjukkan kalau orang itu sudah saatnya wafat. Faslun fi man mata min ashabati fi ayyami. Pasal tentang siapa sajakah dari sahabat yang meninggal di masa khilafah Umar. Mata fi ayyami Umar min al-a'lam. Telah wafat di zaman Umar beberapa tokoh-tokoh sahabat. Di antaranya adalah Utbah ibn Ghazwan, wal Ala ibn al-Hadrami, wa Qais ibn Sakan, wa Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berarti yang meninggal Abu Bakar dulu, baru kemudian bapaknya. Wa Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu taala anhum ajma'in, wa Suhail ibn Amr, wa ibnu ummi Maktum, muadzin Rasulullah SAW yang buta, al muadzin, wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu taala anhum, wa Abdurrahman akhu Zubair ibn al-Awwam, berarti Abdurrahman ibn Awwam ibn al-Awwam, wa Qais ibn Abi Sa'sa'ah, salah satu yang mengumpulkan Al-Qur'an, wa Naufal ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib, dan saudaranya Abu Sufyan, wa Mariyah ummu Sayyid Ibrahim, Mariyah ibunya Sayyid Ibrahim, berarti Ummul Mukminin, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, maksudnya Mariyah Qibtiyah radhiyallahu ta'ala anha, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anha, wa Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, wa Yazid ibn Abi Sufyan, tadi Abu Sufyannya, sekarang Yazidnya ibn Abi Sufyan, berbeda dengan Yazid bin Muawiyah, hati-hati jangan tercampur. Yazid bin Muawiyah adalah Yazid anaknya Muawiyah ibn Abi Sufyan, berarti cucunya Abu Sufyan. Kalau ini Yazid anaknya Abu Sufyan, berbeda kan. Abu Sufyan dan Yazid anaknya berperang dalam satu peperangan agar menepis, membantah orang-orang yang meremehkan Abu Sufyan, karena menganggap masuk Islamnya terakhir, karena terpaksa, karena Islam sudah menang baru terpaksa masuk Islam. Kata siapa? Abu Sufyan tidak terpaksa masuk Islam, dan juga anaknya Muawiyah bukan terpaksa masuk Islam. Anaknya Muawiyah dan anaknya Yazid, anaknya Abu Sufyan, dua-duanya ikut dalam perang jihad fisabilillah di masa khilafah Umar. Berkata kepada anaknya Yazid, wahai anakku, majulah menuju surga dan jangan mundur menuju neraka. Ini Abu Sufyan. Sampai kemudian beliau terluka dan buta matanya, dan hidup setelah itu dalam keadaan buta sampai wafatnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata-katanya sangat tegas, berkata, majulah menuju surga dan jangan mundur ke neraka. Ikhwanul Azzaqullah, orang yang pura-pura masuk Islam enggak akan mungkin sesungguh-sungguh itu dalam berjuang fisabilillah, rela mati dalam jihad. Sehingga anaknya meninggal saat itu di masa khilafah Umar juga radhiyallahu taala anhu. Sedangkan Muawiyah yang terus masih hidup sampai di zaman khalifah Ali bin Abi Thalib, dan terjadilah apa yang terjadi di masa itu dari fitnah-fitnah. Ikhwan bin 'azzaqakumullah, Selanjutnya juga yang wafat dan meninggal di zaman Umar atau di masa khilafah Umar adalah Syurahbil ibn Hasanah, Wal Fadl ibn Al-Abbas, wa Abu Jandal ibn Suhail, wa Abu Malik Al-Ash'ari, wa Safwan ibn Al-Mu'attal, wa Ubay ibn Ka'ab, yang banyak disebut dalam tafsir ketika mengisahkan kisah-kisah Bani Israel, sering dari Ubay ibn Ka'ab. Wa Bilal Al-Mu'addin, wa Usaid ibn Khudain, wal Barra ibn Malik. Ini tokoh-tokoh Ansar. Tadi sudah sebutkan Mu'ad ibn Jabal, sudah sebutkan tadi siapa? Sa'ad ibn Mu'ad, wa Usaid ibn Khudair, ini juga tokoh Ansar. Wal Barra ibn Malik akhu Anas, dan Al Barra ibn Malik akhu Anas, wa Zainab binti Jahash radhiyallahu ta'ala anha, wa Iyad ibn Ghun, wa Abu Al-Haytham ibn Tayhan radhiyallahu ta'ala anhuma, wa Khalid ibn Al-Walid, sayfun min suyufillah, yang ikut berperang dan selalu menang ketika memimpin peperangan. Tetapi ketika wafat, beliau wafat di rumahnya, sehingga Khalid bin Walid menangis. Ya Allah, aku sudah berperang dalam sekian banyak peperangan, dan lukaku sekian banyak luka di punggungku. Di depanku tidak ada satupun di punggungku. Apa maknanya? Tidak pernah berpaling, lari kemudian kena dari belakang, enggak pernah. Semuanya di depan luka-lukanya. Tetapi lihatlah aku, ya Allah, aku mati seperti ini di atas kasurku. Tengahnya mati dalam jihad fisabilillah. Tetapi sekian banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwa siapa yang berperang karena ingin mendapatkan syahid, maka dia akan mendapatkan syahid walaupun mati di ranjangnya, walaupun mati di kasurnya. Radhiyallahu ta'ala anhu, sayfun min suyufillah. Wal Jarud Sayyid Bani Abdul Qais, wal Nu'man ibn Muqrin, wa Qatadah ibn Nu'man, wal Aqra ibn Habis, wal Sauda binti Zam'ah, وعويم ابن ساعدة وغيلان الثقفي وأبو محجن الثقفي وخلائق آخرون, dan lain-lainnya dari para sahabat yang meninggal di masa khilafah Umar radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semua, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selesai riwayat-riwayat tentang khalifah yang kedua, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Insyaallah kita akan masuk pada pertemuan berikutnya kepada khalifah yang ketiga, yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Wabillahi taufik, naktafi bihadzal qadr. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.